Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah عز وجل atas banyaknya kebaikan dan nikmat yang telah dibagikan kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla dengan banyaknya karunia dan nikmat tersebut tidak menuntut balas budi dari hamba-hambanya. Dan jikalau Allah Azza wa Jalla menuntut balas budi dari hamba-hambanya, tidaklah mungkin mereka untuk bisa membalas budinya Allah Jalla wa Ala. Namun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hamba yang dicurahkan nikmat ini beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan tugas yang karenanya Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka, tugas yang sangat agung dan besar. Karena tugas inilah Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Karena tugas yang agung dan besar ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dunia dan kehidupan alam akhirat, menciptakan surga dan menciptakan neraka. Karena tugas yang agung dan besar ini pula, Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasulnya dan menurunkan kitab-kitab sucinya yang Allah Jalla wa Ala menyempurnakan pengutusan para nabi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan kitab-kitab suci dengan kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Lalu apakah Allah Jalla wa'ala menuntut dari hamba-hambanya untuk kemudian mewujudkan rasa syukur kepadanya? Apakah barakallahu fikum yang menjadi tujuan penciptaan manusia ini sehingga begitu mulia dan agung, semuanya dipersiapkan untuk tugas dan hikmah yang besar ini? Allah Azza wa Jalla di dalam surat Adz-Dzariyah menjelaskan hal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka mengabdikan dan beribadah kepadaku. Inilah dia tujuan dan hikmah penciptaan manusia. Berarti barakallahu fikum, nikmat yang terhampar begitu luas di muka bumi ini bukan tujuan diciptakannya manusia, tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai penopang untuk kemudian lulus di dalam melaksanakan tugas penciptaan tersebut. Apalagi jikalau kita menyadari bahwa suatu saat nikmat yang ada dalam genggaman kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, berarti bukan itu tujuan kita diciptakan. Suatu ketika nikmat yang paling berharga di atas dunia ini, kehidupan, diambil juga oleh Allah Jalla wa Ala, berarti bukan itu tujuannya barakallahu fikum. Bahkan Allah Azza wa Jalla bercerita bahwa suatu ketika dunia ini akan Allah goncangkan dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Allah tabrakkan satu gunung dengan gunung yang lainnya. Lalu kemudian Allah pecah langit. Lalu bintang-bintang berguguran jatuh. Berakhirlah kehidupan dunia ini. Dan kita ternyata diciptakan bukan untuk dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Berarti sampai kita kepada kesimpulan yang besar, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk tujuan yang sangat agung dan mulia. Itulah mengabdikan dan beribadah kepada Allah Jalla Subhanah. Dan kalau kita mengkaji dan mendalami, ternyata perintah untuk beribadah ini untuk kebutuhan, kepentingan, dan mendongkrak derajat manusia itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari barakallahu fikum kita mengoreksi secara detail lagi. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita ini. Dan Allah Jalla wa Ala meminta dari kita ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian kepada Allah, segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang dibutuhkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam beribadah kepadanya, Allah telah mempersiapkan semuanya. Allah telah mempersiapkannya barakallahu fikum. Namun setelah seseorang dibantu, ditolong, dan dipersiapkan segala yang dibutuhkan oleh hamba dalam beribadah kepada Allah, nilai tidak ada sedikit pun kepentingannya bagi Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada sedikit pun peruntukan buat Allah Jalla wa Ala. Allah akan mengembalikan nilai pengabdian itu pada diri mereka, rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, tidak ada sesungguhnya yang merasa dirugikan oleh Allah Jalla wa Ala dengan syariatnya, dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Tidak sama sekali barakallahu fikum. Dia yang memerintahkan, dia pula yang membantu. Dan nilai pengabdian akan dikembalikan kepada masing-masing hamba itu. Tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi barakallahu fikum, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai terakhirnya dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada di atas setakwa-takwa hati. Semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada yang kufur dan ingkar kepada Allah Jalla wa'ala. Dari kalangan jin pertama sampai terakhir. Dari kalangan manusia pertama sampai terakhir. Semuanya beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Semuanya di atas setakwa-takwa hati. Kata Allah Jalla wa'ala, tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Tidak akan mendongkrak kemuliaanku sedikit pun, kata Allah Jalla subhanahu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, jika orang pertama kalian sampai terakhir kalian, kalangan manusia dan jin, semuanya berada di atas sejahat-jahat hati. Semuanya kufur kepada Allah. Semuanya ingkar kepada Allah. Semuanya menentang Allah Jalla wa'ala. Tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah Jalla subhanahu. Maka dari sini kita menyadari barakallah fikum. Perintah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Perintah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat-nikmatnya. Itu adalah untuk kita sendiri. Untuk manusia itu sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melakukan perbandingan sekarang. Antara permintaan Allah dengan cucuran dan curahan nikmat yang diberikan kepada kita. Betapa ringan permintaan Allah Azza wa Jal. Dibanding dengan nikmat Allah yang telah kita pakai, yang kita telah habiskan, yang kita telah pergunakan, yang sedang kita simpan. Terlalu ringan permintaan Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat seorang muslim dan muslimah ingin mewujudkan permintaan Allah yang ringan ini, sungguh akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Barakallahu fikum. Apa ya? Iya. Coba buktikan dari manusia atau kaum muslimin yang mau beribadah kepada Allah, yang mau taat kepada Allah Jalla wa'ala, betapa barakallahu fikum sedikit dari mereka. Kenapa yang ringan ini kok menjadi berat? Jawabannya karena di sana ada pihak yang tidak menerima untuk kita beribadah kepada Allah. Di sana ada makhluk yang tidak setuju dan tidak ridha untuk kita mewujudkan tujuan penciptaan kita di hadapan Allah Jalla subhanahu. Kita barakallahu fikum mengingatkan pada pertemuan di depan. Pihak yang pertama ada pada diri kita. Pihak yang kedua, yaitu bangsa syaitan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kekuatan jahat ini bertemu, kekuatan yang jelek ini kemudian bersatu, maka sulit bagi seorang muslim untuk bisa menang melawan dua kekuatan yang jahat. Kekuatan dari dalam diri kita sendiri dan kekuatan dari luar kita rahimani wa rahimakumullah. Disinilah berharganya bantuan dan pertolongan Allah. disinilah mahalnya bantuan dan pertolongan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum kal muqaddimati. Sebagai mukaddimah untuk saya mengingatkan kepada segenap kaum wanita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla birahmatihi li'ibadihi telah menyempurnakan aturan-aturan hidup bagi makhluk-makhluknya. Fala khaira, tidak ada satu kebaikan di dalam kehidupan ini kecuali Allah Jalla wa Ala telah meletakkan aturan padanya. Dan tidak ada satu pun yang membahayakan dalam kehidupan manusia, laki-laki ataupun wanita, melainkan Allah Jalla wa'ala telah meletakkan lampu merah padanya. Barakallahu fikum. Kesempurnaan syariat yang Allah Jalla wa'ala telah proklamirkan kesempurnaannya itu untuk kaum lelaki dan untuk kaum wanita. Illa, kecuali apa yang dikhususkan dalam bagian aturan itu hanya bagi kaum lelaki, dan kekhususan aturan dalam agama hanya itu bagi kaum wanita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun seluruh syariat ini adalah untuk kaum lelaki dan untuk barakallahu fikum kaum wanita. Di antara kekhususan rahimani wa rahimakumullah yang Allah Azza wa Jalla arahkan kepada keturunannya Hawa, yaitu barakallahu fikum apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk wajibnya mereka untuk menjaga auratnya. Menjaga barakallahu fikum dirinya dan tidak bertabarruj dengan tabarruj al-jahiliyah. Jangan berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terlalu banyak bentuk di dalam nas yang itu merupakan dandanan-dandanan jahiliyah yang dilarang di dalam agama. Barakallahu fikum. Wa min tilkum at-tabarrujatil jahiliyah. Allahu Jalla wa Ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam melarang wanita untuk kemudian melakukan al-washimah. Melarang wanita untuk kemudian berdandan dengan cara seperti mencukur bulu alisnya, menyambung barakallahu fikum rambutnya, atau mungkin bertato barakallahu fikum atau yang sejenisnya. Dilarang di dalam agama. Karena itu merupakan tabarruj yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Adapun berdandan yang tidak ada unsur tasyabuhnya bagi wanita-wanita kafir, dia peruntukkan buat suaminya di rumah, itu bahkan dianjurkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Wa min tilkum asy-syara'i', termasuk syariat barakallahu fikum yang khusus bagi kaum wanita. Wa qurna fi buyutikunna, agar tinggal di rumah-rumah mereka. Karena kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, an-nisa'u auratun fa'idha kharajat istashrafah syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila keluar, maka syaitan akan tampil dengan dua jalur. Jalur pertama, wanita ini akan memfitnah kaum lelaki, atau wanita ini yang akan terfitnah oleh kaum lelaki. Waqarna fi buyutikunna, tinggal kalian di rumah-rumah kalian, yang dia barakallahu fikum dipersiapkan untuk kemudian melayani sang suami rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kalau kita mendengar hadis muttafaqun alaih dari sahabat barakallahu fikum Abdullah ibn Umarin, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah barakallahu fikum suaminya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabarakallahu fikum. Allah jalla wa ala mensyariatkan hal ini karena di dalamnya ada hikam, di dalamnya ada hikmah-hikmah yang amat sangat agung. Menjaga kewibawaan sang suami dan meringankan beban pertanggungjawaban sang suami di hadapan Allah jalla subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah. Apakah kemudian tidak boleh sang istri itu membantu sang suami? Boleh. Asal wanita itu ridha untuk membantu sang suami. Dan asal barakallahu fikum terpelihara dan terjaga aturan-aturan syariat, itu tidak mengapa. Mungkin sang suami berangkat ke ladang, ya tahu ladang sepi jauh. Istri ingin membantu sang suami, belum punya anak atau mungkin punya anak satu bisa dibawa. Sang istri ridha untuk memberikan bantuan kepada sang suami barakallahu fikum. Maka itu tidak mengapa rahimani wa rahimakumullah. Asal menjaga aturan-aturan agama di saat keluarnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa barakallahu fikum? Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengingatkan di saat berbicara tentang tipu daya syaitan, Allah menjelaskan tentang besar tipu daya syaitan. Namun di saat barakallahu fikum berbicara tentang tipu daya wanita, Allah tambah penjelasannya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu muslihat kalian, kata Allah jalla wa ala, itu adalah besar. Betapa seringnya hancur rumah tangga di saat sang istri barakallahu fikum mendapatkan kebebasan bergaul dari sang suami. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah jalla wa ala mengarahkan ancaman kepada sang suami, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk ke dalam surga lelaki yang tidak punya cemburu. tidak akan masuk ke dalam surga lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umarin radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, ad-dunya, terus, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha, terus, al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu, mana Abu Sa'ad? Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleha. Allahu Akbar. Berarti barakallahu fikum, kalau ada sang suami menganggap emasnya itu lebih berharga dari istrinya yang soleha, ini perlu dipertanyakan ini. Iya. Apalagi lebih berharga dari mobilnya, ini dipertanyakan juga sang suami seperti ini. Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan, dunia ini perhiasan. Ya, semuanya masuk di dalamnya. Kalau sudah disebut kata-kata dunia, terbaik dari perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleha. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berarti kalau mendengar seorang wanita mendengar hadis ini, tentu dia semangat untuk menjadi barakallahu fikum wanita yang salihah rahimani wa rahimakumullah. Semangat untuk menjadi perhiasan terbaik dari dunia ini. Wah, suamiku kurang selera. Salah suamimu. Yang benar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bimbingannya. Perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleha. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wanita yang soleha. Allati tuaddi hukukallahi azza wa jalla. Wa hukuka rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat untuk menjalankan dan melaksanakan hak-hak suaminya. Menjalankan hak-hak Allah Jalla wa'ala dan hak-hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita di rumahnya, di saat suaminya apalagi tidak di rumah, dia menjaga hubungan dirinya dengan Allah Jalla Subhanah. Jangan terjadi sebaliknya. Suaminya keluar barakallahu fikum mencari nafkah, melaksanakan kewajiban. Istrinya di rumah taunya chatting-chattingan. Apa sih chatting-chattingan? Apa? Chatting-chattingan itu apa? Ya sudahlah, main yang itu, main internetan, game, pokoknya sudah. Rahimani wa rahimakumullah, suaminya sedang melaksanakan tugas dari Allahu Jalla wa'ala untuk mencari nafkah di dalam hidup dirinya sang suami, kehidupan anaknya dan kehidupan dia. Dia tidak mendukung suaminya untuk melaksanakan perintah Allah. bahkan dia melanggar barakallahu fikum di kegoipan suaminya sendiri. Semestinya sebagai wanita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam hal ini, tugas untuk mencari nafkah tidak dibebankan kepada mereka. Suami keluar. Adakah yang mengingatkan, "Mas, saya bisa sabar dari kekurangan, namun saya tidak bisa sabar dari azab dan murka Allah. Takutlah engkau kepada Allah." Ada yang pernah melepas suaminya dengan kata yang indah seperti itu. Hah? Kaum wanita, lakukan. Ini gambaran wanita yang solehah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang melepas suaminya dengan takut kepada Allah Jalla Subhanah. Kami siap untuk kelaparan, namun kami tidak sanggup untuk menanggung azab dan murkanya Allah Jalla wa'ala. Bertakwa engkau kepada Allah. Jangan bermaksiat dan melangkah mencari, "Kan saya sesuap nasi dan anak keturunan engkau," dengan melanggar norma-norma agama. Wanita yang soleh kan demikian. Kalau mungkin dia sebagai istrinya sang da'i ilallah, dipesan sang suaminya, "Ikhlaskan niat bahwa engkau ini berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala." Bagaimana tidak akan tenang dan tentram sang suami apabila dilepas dengan nasihat, "Jaga keikhlasan, kejar kemuliaan di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala." Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ini adalah gambaran seorang wanita yang salihah, yang akan menginginkan kebajikan melalui tangan suaminya dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Di kegoiban suaminya mencari nafkah, dia bantu suaminya dengan doa, "Ya Allah, jaga suamiku dari perkara-perkara yang haram, yang menyelisih agama engkau. Ya Allah, berikan barokah terhadap usaha suami saya." Dia bantu suaminya dengan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala di rumahnya barakallahu fikum. Punya waktu yang luang, dia ambil kitab suci Al-Quranul Karim, dia baca, dia renungi maknanya, lalu dia berdoa untuk sang suami yang sedang melangkah safar mencari penghidupan dan nafkah. Rahimani wa rahimakumullah. Apa pernah tergambar hal itu bagi kaum wanita yang salihah? Rahimani wa rahimakumullah. Itulah syaitan yang banyak bermain pada diri kita. Itulah nafsu yang seringkali menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yaqul, "Uritun nara faru'aitu aktharu ahlihan nisa." Diperlihatkan padaku neraka, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan saya melihat kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, "Aqallu sakinil jannatin nisa." Penduduk surga yang paling sedikit itu adalah kaum wanita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Seseorang bertanya kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, "Hal yakfurna billah?" Apakah wanita itu menjadi penduduk neraka terbanyak atau penduduk surga paling sedikit karena kufurnya mereka kepada Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal yakfurnal ashir. Bukan karena kafirnya kepada Allah. Tidak. Tetapi karena kufurnya pergaulan dia bersama sang suami. Wanita. Terkadang kita menemukan solatnya Masya Allah. Solat lailnya. Tapi lisannya enggak bisa dijaga di hadapan sang suami. Menjatuhkan suaminya, merendahkan suaminya, membongkar aib-aib suaminya, marah terhadap suaminya. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wanita menjadi penduduk neraka terbanyak bukan karena kufurnya kepada Allah jalla subhanahu, tapi karena jelek pergaulan dia bersama suaminya. Rasulullah memberikan satu contoh. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, in ahsanta ilaiha ad-dahra wa ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minkal khaira qat. Di saat engkau telah bertahun-tahun berbuat baik pada dirinya, engkau telah berkhidmat terhadap dirinya barakallahu fikum, lalu wanita itu melihat dari engkau sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya, sesuatu yang tidak dia sukai, spontan mulutnya berkata, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, saya tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Kebaikan yang sepanjang tahun terhapus karena satu kekeliruan dan kesalahan di hadapan sang istri. Hilang barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Bahaya lisan. Apalagi wanita itu adalah orang yang kurang akalnya. Lidahnya itu lebih cepat untuk digerakkan, digoyangkan. Sulit untuk terrem. Kalau goyangan lisan ini muncul dari orang yang kurang akalnya. Kan begitu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi yang digoyangkan ini adalah yang tidak punya tulang. Katanya pepatah. Lidah itu punya tulang kah? Hah? Tidak punya? Pernah jawab kali ya? Saya pernah makan lidahnya kambing, sapi, pernah. Ada menemukan tulang yang elastis sekali. Tidak. Tidak pernah. Bisa langsung masuk. Beda. Dengan barakallahu fikum organ tubuh yang punya tulang. Tangan digerakkan gampang untuk ditahan. Tapi kalau yang satu ini apabila sudah digoyangkan, sulit untuk bisa terrem. Maka tidak ada yang menjadi rem cakramnya kecuali taqwallahi azza wa jalla. ketakwaan seseorang kepada Allah Jalla Subhanahu. Itulah yang akan bisa mengerem goyangan lidah yang tidak bertulang ini. Barakallahu fikum. Ketakwaan seseorang kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ternyata wanita lebih banyak menjadi penduduk neraka disebabkan karena goyangan lidahnya. Mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan setahun kebaikan dan kebajikan sang suami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu wahai kaum wanita, harus lebih bersemangat dalam belajar agama Allah Jalla Subhanahu. Wahai kaum wanita, harus lebih di dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Apalagi kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Asal wanita itu adalah bengkok. Sampai Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kaum wanita atau kaum lelaki, in ahsanta in tadhhab tuqimahu kasarta. Kalau Anda berusaha melakukan pelurusan dan perbaikan padanya, khawatir engkau akan memecah dan mematahkannya. Wa in taraktahu, kalau engkau biarkan dia akan terus berada dalam kebengkokan. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, maka wasiatkanlah kepada kaum wanita itu kebaikan-kebaikan. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, pesan, ketika engkau sebagai seorang suami ingin keluar rumah safar untuk mencari nafkah, pesan, jaga kemuliaan. Engkau tahu bahwa istri engkau itu adalah banyak kelonggaran di rumahnya. Engkau pesan, selesaikan ayat ini untuk dibaca. Pesan kepadanya, selesaikan buku ini untuk dibaca. Nanti saya pulang berikan faedah buat saya. Lah ini kan saling membangun. Barakallahu fikum. Sang istri mesen untuk takut kepada Allah di perjalanan. Dan juga sang suami berpesan kepada sang istri, jaga anak-anak, didik dia, buah hati engkau. Pesan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau hal itu kita lakukan, karena tiada yang akan tergerak untuk melakukan demikian kecuali orang yang belajar sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, mengerti kedudukan kemuliaan hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pesan terakhir buat barakallahu fikum kaum wanita, apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu ta'ala an, seseorang wanita, seseorang bapak melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena anaknya ini, putrinya tidak mau dinikahkan. Sang wanita berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la atazawwaj, saya tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan hak-hak sang suami pada diri saya ini. Allahu Akbar. Wanita yang salihah, di samping menjaga hak-hak Allah Jalla wa'ala, dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjaga pula hak suaminya. Barakallahu fikum. Demi Allah, saya tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepada saya hak kaum wanita, hak kaum lelaki atau suami pada istrinya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalamu yaqul, in kana lahu bihi qarhun fala isatuhu au kharaja min mankharaihi daman fala isatuhu lam yuaddi huquqa. Kalau pada sang suami ini ada luka dan bercucuran darah darinya, lalu wanita itu mencilatnya, dan kata Rasul alaihi salatu wassalam, keluar nanah dari kedua hidung sang suami, lalu dia menjilatnya, maka dia belum menunaikan hak suami. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, law kuntu amiran ahadan li an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya saya, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, boleh memerintahkan seorang, barakallahu fikum, orang lain untuk sujud kepada orang lain, seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan wanita untuk sujud di hadapan sang suami, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Besarnya hak sang suami, barakallahu fikum. Wahai kaum wanita, jaga hak sang suami dengan mendahului menjaga hak Allah jalla subhanahu dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum nasihat saya bagi segenap akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an dan segenap ikhwani barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.